Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fi din wal akhwat para talabah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan jurumiyah kita. Naam, barakallahu fikum. Dan kita masih pada bab mubtada dan khobar. Naam, babul mubtada'i wal khobari. Barakallahu fikum. Nah, telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya tentang pengertian mubtada dan khobar. Nah, demikian juga contoh-contoh dari mubtada dan khobar tersebut. Nah, barakallahu fikum. Nah, disebutkan bahwa mubtada bisa berupa isim shorih, bisa juga berupa isim ghairu shorih. Yang ghairu shorih diantaranya isim dhohir. Seperti Zaidun qa'imun atau Az-Zaidani qa'imani, Az-Zaiduna qa'imuna. Itu isim dhohir. Isim shorih yang lain isim dhomir. Contoh, huwa qa'imun, huma qa'imani, hum qa'imuna. Kemudian isim shorih yang lain bisa berupa isim apa? Isim isyarah. Contohnya hadza qaimun, hadzani qaimani, haula'i qaimuna. Itu isim isyarah ya. Kemudian bisa juga isim mausul. Alladzi ja'ani amsi Zaidun. Alladzani ja'ani amsi az-zaidani, alladzina ja'uni amsi az-zaiduna, dan yang semisalnya. Barakallahu fikum. Artinya apa? Isim-isim ma'rifat yang telah antum pelajari itu semuanya bisa menjadi mubtada. Baik berupa alam yang contohnya tadi Zaidun qa'imun, atau berupa isim dhamir huwa qa'imun, atau berupa isim isyarah hadza qa'imun, atau berupa isim mausul alladzi ja'ani amsi Zaidun. Barakallahu fikum. Dan itulah mubtada secara asal, yaitu berupa apa? Isim ma'rifat. Secara asal berupa apa? Isim ma'rifat. Isim ma'rifat apa yang belum disebut? Yang dicontohkan tadi isim dhamir sudah. Contohnya apa tadi? Huwa qa'imun. Perubahannya tinggal antum sesuaikan. Huma qa'imani, hum qa'imuna, hiya qa'imatun. Gitu ya. Huna qa'imatun, atau anta qa'imun, anti qa'imatun. Itu isim apa? Isim apa itu? Isim dhamir. Kedua isim isyarah. Hadza qa'imun, hadani qa'imani, haula'i qa'imuna. Diperhatikan nanti antum tak tanya ulang. Ini kaitannya dengan maksud setelah ana sebutkan ini. Antum pahami? Mubtada terbagi dua, apa itu? Isim shorih dan isim ghairu shorih. Isim shorih ini mencakup apa? Alam. Mencakup isim isyarah. Mencakup apa lagi? Isim mausul. Isim beral. Ini isim-isim ma'rifat ini. Iya kan? Isim-isim ma'rifat ini itulah isim yang secara asal dijadikan sebagai mubtada. Sehingga ketika antum diminta, buatlah contoh mubtada, antum buat dari isim-isim ma'rifat. Pernah enggak kita membahas isi ma'rifat? Pernah ya, di pelajaran kita Al-Mumti' fi ilmi tasrif, pembahasan ma'rifat dan nakirah, halaman 104 sampai halaman 114. Nah kalau antum mengerti pembahasan itu, ma'rifat dan nakirah, semua isi ma'rifat 6 barakallahu fikum, kecuali ma'rifat yang karena munada nakirah maksudnya, kecuali itu, semua isi ma'rifat di situ bisa dijadikan mubtada. Nah, dan itulah hukum asal mubtada, yaitu berasal dari isim ma'rifat. Sehingga kalau antum hafal isim ma'rifat, mengerti isim ma'rifat, maka dengan mudah antum bisa membuat mubtada. Ngerti? Ini pondasi utama ini. Antum harus mengerti isim ma'rifat, karena dari situlah secara asal mubtada itu dibikin, dibuat, gitu ya. Nah, apa ma'rifat yang paling tinggi disebutkan di kitab itu? Di catatan lagi, di Al-Mumti' fi ilmi tasrif menyebutkan tentang ma'rifat yang paling tinggi. Apa itu? Labul jalalah. Nah, jadikan labul jalalah sebagai mubtada. Apa contohnya? Allahu Akbar, Allahu Somad, Allahu Karim, dan seterusnya. Banyak banget kan? Nah, itu sebagai mubtada Allah di situ. Nah, sekarang berikutnya, ma'rifat yang kedua karena isim domir. Ma'rifat karena isim dhamir. Apa contohnya? Abu Isa. Ma'rif buat mubtada yang ma'rifatnya berupa isim dhamir. Huwa qa'imun. Huwa qa'imun. Huma qa'imani. Huma qa'imani. Hum qa'imun. Hum qa'imuna. Anta, lanjutan. Qa'imun. Anta qa'imun. Antuma. Antuma qa'imani. Antum. Antum qa'imuna. Anti. Anti qa'imatun. Antuma. Antuma qa'imatani. Antuna. Antuna. Nam aksanta Abu Sofnat. Buatlah mubtada yang berasal dari isim isyarah. Contohnya hada dengan perubahannya. Hada qaimani. Hada qaimun. Hada qaimun. Naam. Hadani qaimani. Hadani qaimani. Haulai. Haulai qaimuna. Naam, qaimuna aksantum. Hadihi. Hadihi qaimatun. Naam, hatani. Hatani qaimatani. Iya, kemudian haulai. Haulai qaimata qaimatun. Naam, aksantum. Itu contoh mubtada untuk isim isim apa namanya? Isim isyarah ya. Naam, dan yang antum sebutkan itu mubtada dan khobar, iya kan? Mubtada hada qaimun, qaimunnya khobar, hadanya mubtada. Huwa qaimun, huanya mubtada, qaimunnya khobar. Nah, juga antum perhatikan di situ khobar yang antum sebutkan adalah isim nakira. Nah, karena itulah hukum asal khobar itu, yaitu berapa berupa apa? Isim nakira. Meskipun bisa juga khobar dengan isim ma'rifat, namun keluar dari asal. Itu ya. Seperti nanti memang yang mau dibahas, mubtada juga bisa isim nakiro, namun keluar dari asal. Nah, ketika keluar dari asalnya ada musawiknya, ada perkara yang membolehkan mubtada itu berupa isim nakiro. Nah, kalau nggak ada perkara yang membolehkan, nggak ada musawik, maka nggak bisa. Nah, Abu Aisyah atau Abu Ibrahim, barakallahu fikum. Mubtada berikutnya dari isim mausul. Nah, berikan contoh isim mausul. Mubtada berupa isim mausul. Alladhi, contohnya alladhi ja'ani amsi Muhammadun misal. Ya. Nah, antum buat perubahannya. Alladhi ja'ani amsi Muhammadun. Alladhi ja'ani alladhi ja'ani amsi Muhammadun. Nah. Ya, baca dengan perubahannya. Mic-nya pegang mic ya. Alladhi ja'ani amsi Muhammadun itu alladhinya mubtada, ja'anya fi'il, nunnya wiqaya, ya-nya maful bihi. Nah, 6. Fa'ilnya huwa, kembali ke alladhi. Gitu ya. Alladhi di situ mubtada, ja'a sebagai fi'il, ja'anya fi'il madi, nunnya wiqaya, ya-nya maful bihi. kemudian fa'ilnya huwa kembali ke alladzi, gitu kan. Nah, kemudian Zaidun sebagai khobarnya. Nah, Alladzina Jauni Amsi Muhammadun. Al-Muhammaduna khobarnya. Nah, sekarang bikin yang musananya. Alladzani Ja'ani Amsi Al-Muhammadani. Nam aksantum Abu Salma. Buat mubtada dari isim beral. Nam, yaitu isim ma'rifat yang beral. Az-Zaiduna Isim beral nah, ma'rifat karena al. Contohnya ar-rajulu, al-kitabu, al-qalamu, itu isim-isim itu ma'rifat karena beral. Nah, ar-rajulu qa'imun. Nah, ar-rajulu qa'imun. Bikin musananya berubah. Ar-rajulani qa'imani. Qa'imani. Kemudian ar-rajuluna ar-rijalu. Ar-rijalu ya. Ar-rijalu qa'imuna. Qa'imuna. Nam, al-mar'atu. Al-mar'atu qa'imatun. Iya. Terus musananya al-mar'atani qaimatani. Iya. An-nisa'u. An-nisa'u qaimatun. Iya, aksantum. Barakallahu fikum. Naam. Sekarang masih ada ma'rifat berikutnya. Ma'rifat apa? Mudhof kepada isim ma'rifat. Nah, itu. Mudhof kepada isim ma'rifat buat mubtada dari mudhof kepada isim ma'rifat. Contohnya Kitabu Muhammadin. Nah, Kitabu Muhammadin. Qaimun, kitabnya Muhammad berdiri atau tegak. Enggak apa-apa, semuanya dibikin qaimun khabarnya. Ya, buat Abu Ubaid atau beda. Kitabu Muhammadin qaimun. Kitabu Muhammadin qaimun. Ini untuk mufrad, mubtada mufrad, mubtada mutsanna. Dua kitabani Muhammadani qaimani. Mudhof Muhammadnya mudhof ilaih. Musana mudhof, nunnya dibuang. Kitabani Muhammada qaima. Apa kaidah mudhof ilaih? Mudhof Kitabu Muhammadin. Asalnya Kitabun Muhammadun menjadi Kitabu Muhammadin qaimun. Nah, berarti apa kaidahnya? Tanwinnya hilang. Kemudian yang mudhof ilainya majrur, gitu kan. Nah, kalau isimnya mufrad tanwinnya hilang, kalau isimnya musanna nunnya hilang. Nah, itu dua kitab milik Muhammad. Nah, Muhammadnya tetap satu, kitabnya yang dua. Muhammad tetap satu karena pembahasannya mudhof. Kitabah Muhammadin. Nah, aksanta Kitabah Muhammadin asalnya dari Kitabani asalnya. Nah, Kitabah Muhammadin khabarnya qaimani. Qaimani aksantum. Kitabah Muhammadin qaimani. Nah, berikutnya jamaknya. Jamak taksir. Kutubu Muhammadin qaimu. Nah, sekarang makanya jamak taksir dihukumi muannas, ya. Kalau jamak taksir dihukumi muannas, maka memakai apa? Qaimatun. Qaimatun. Jamak taksir dihukumi muannas, maka antum mengucapkan qaimatun. Bukan mengucap kutubu Muhammadin qaimuna. Nah, kalau qaimuna di situ jamak mudzakkar salim. Gitu, mengerti? Nah, sekarang sudah semuanya sudah diberikan. Contoh mubtada yang ma'rifat sudah diberikan mulai dari lafzul jalalah sampai mudhof kepada isim ma'rifat. Nah, itu ya. Nah, itu hukum asal apa? Hukum asal untuk mubtada. Nah, dan harus pahami ini pondasi utama. Bahwasanya antum harus mengerti mubtada itu secara asal adalah isim ma'rifat. Seperti pada contoh-contoh yang disebutkan tadi. Kemudian khobarnya secara asal berupa isim nakiro. Nah, boleh enggak mubtada berupa isim nakiro? Nah, ini yang mau jadi pembahasan kita sekarang. Karena ini termasuk perkara pokok, meskipun enggak ada di matan kita bahas. Nah, perkara pokok. Boleh enggak mubtada berupa isim nakira? Boleh dengan musawwik. Nah, dengan ada perkara-perkara yang membolehkan dia itu sebagai isim membolehkan datang sebagai isim nakira. Nah, begitu juga khobar, boleh enggak khobar itu isim ma'rifat? Boleh. Kalau khobar boleh ma'rifat, boleh nakira. Nah, cuman kebanyakan khobar adalah nakira. Barakallahu fikum. Dan ketika khobarnya ma'rifat, dalam ilmu balago memiliki arti tersendiri. Yang arti tersebut bisa artinya lebih kuat daripada mubtada itu nakira. Nah. Nah, sekarang antum tulis. Perkara ini jadi perkara pokok pelajaran ya. Tulis. Mubtada bisa berupa isim nakira jika ada musawwik. Mubtada bisa berupa isim nakira jika ada musawwik. Nah. Nah. Musawwik. Musawwik bisa antum tulis nanti. Kita tulis apa tulis. Mubtada bisa berupa isim nakira dengan musawwik dalam kurung perkara yang membolehkan, perkara yang membolehkan, perkara yang membolehkan. Nah, musawwik tersebut ada banyak. Nah, musawwik tersebut ada banyak ya. Kita akan menyebut sebagian saja. Nah. Nah, ada ulama yang menyebutkan sampai 30 musawwik. Ada 30. Ada juga yang menyebutkan lebih dari itu. 6. 36. Namun yang akan kita sebut sedikit. Ya, kita sebut sekitar 5 saja atau 6 ya. Yang pertama, musawwik yang pertama, khobar berupa jar majrur atau dorob. Khobar berupa jar majrur atau dorob. 6. Khobar berupa jar majrur atau dorob. 6. Yang ini pembahasannya nanti ya. Sebentar lagi kita akan membahas macam-macam khobar kan. 6. Namun antum di sini diawalkan dulu tentang faedah dari khobar jar majrur atau dorob. Itu apa faedahnya? Faedahnya bisa mendatangkan isim nakira sebagai mubtada. Khobar berupa isim apa tadi? Khobar berupa jar majrur atau dorob, dan ketika itu mubtada nakira wajib diakhirkan. Dan ketika itu mubtada nakira wajib diakhirkan. Mubtada nakiranya wajib diakhirkan. Nah. Dan ketika itu mubtada nakira wajib diakhirkan. Contoh fidari rajulun. Fidari rajulun, di dalam rumah ada seorang laki-laki. Fidar di situ jar majrur, rajulunnya sebagai mubtada, fidarnya khobar. Nah, fidar fidari rajulun, fidarnya khobar, rajulunnya sebagai mubtada. Atau dalam ayat disebutkan waladaina mazid. Nah, ladaina lada dorob bahwa mudob nanya fimahali jarin mudobun ilai mazid mubtadanya. Gitu ya. Fidari rajulun sama waladaina mazid. Nah, itu bentuk apa? Bentuk khobar berupa jar majrur pada fidyar dan dorob pada ladaina. Mubtadanya semuanya nakiro, rojulun dan mazidun. Nah, kemudian yang kedua di enam, kalam diawali oleh istifham. Kalam diawali oleh istifham. Nah, a'ilahun ma'allah. A'ilahun ma'allah. Hamzah istifham, ilahun mubtada. Nakiro enggak di situ ilahun? Ilahun nakiro kan? A ilahun ma Allah. Nah. A ilahun ma Allah. Kemudian diawali oleh nafyun. Diawali nafyun. Makhilun lana. Makhilun lana. Atau ma'hadun afdalu minka. Atau ma'zalimun najihun. Dan banyak contohnya. Ma'zalimun najihun. Tidak ada orang zalim yang dia itu selamat. Ma'khilun lana. Tidak ada persahabatan bagi kami. Ma'hadun afdalu minna. Afdalu minka. Tidak ada seorang pun yang lebih utama darimu. Di situ ada huruf nafyu berupa ma. Huruf nafyu berupa ma. Setelahnya isim nakiro. Ma dhalimun najihun. Itu kan. Dhalimun mana muftadaknya? Dhalimunnya muftadak. Ma dhalimun najihun. Dhalimun muftadak. Atau ma khilun lana. Khilunnya muftadak, lananya khobar. Kemudian yang ketiga, diberi sifat. Mubtada yang disipati. Mubtada yang diberi sifat. Kata disipati. Contohnya, aduun aqilun khairun min sodikin jahilin. Aduun aqilun, musuh yang berakal, khairun lebih baik, min sodikin jahilin, daripada teman yang bodoh. Aduun mubtada, aqilunnya sifatnya. Sifat untuk aduun. Sifat ini nanti pembahasannya ya. Sifat atau taat nanti pembahasannya belum datang. Khairun sebagai khobarnya. Khairun sebagai khobarnya. Kemudian apa? Mudof. Musawik berikutnya mudof kepada nakhiro. Mudof kepada nakhiro. Amalubirin perbuatan kebaikan. Amalubirin yazinu, menghiasi diri. Atau amalubirin yanfa'uka, perbuatan kebaikan bermanfaat bagimu. Amalu di situ mubtada bahwa mudhof, birinnya mudhofun ilai. Jumlah setelahnya yang yazinu fi'il mudorek, jumlahnya sebagai khobar. Syaitnya apa? Mubtadaknya di situ berupa isim nakiro, karena isim nakiro yang menjadi mubtadak. Karena apa? Karena ada musawik berupa mudob, mudob kepada nakiro. Yang sebelumnya tadi aduun akilun juga aduun nakiro. Kenapa bisa menjadi mubtadak? Karena disipati. Mana sifatnya? Akilun, aduun akilun. Aduun mubtada, aqilun sifat, khairunnya khobar. Yang contoh sebelumnya, aduun aqilun khairun min sodikin jahilin. Kemudian satu lagi yang keenam kita, dan kita cukupan sampai enam, yaitu kata ini beramal. Mubtada ini kata yang beramal. Seperti rogbatun fil khairi khairun. Rogbatun fil khairi khairun. Cinta kepada kebaikan atau senang kepada kebaikan adalah kebaikan. Rogbatun di situ isim nakiro dan dia menjadi mubtada. Kenapa bisa menjadi mubtada? Karena beramal. Pada apa amalnya? Pada jar majrur. Jar majrur setelahnya berkaitan dengannya. Rogbatun fil khairi. Fil khairi khairun. Atau rogbatun anil khairi syarun. Rogbatun anil khairi syarun. Benci terhadap kebenaran adalah kejelekan. Itu ya. Sudah antum tulis? Kalau sudah, coba sebutkan apa yang antum tulis. Abu Isa. Apa musawik yang pertama tadi? Iya. Khobar berupa jar majrur. Jarun majrurun, anda tulis siapa tulis ya? Atau berupa dhorof, jarul wal majruru aw awid dhorfu. Ini khobarnya berupa jar majrur atau dharab. Contohnya apa untuk jar majrur? Fidari rajulun. Nah, fi harful jar, dar isim majrur, rajulun sebagai mubtada. Mana khabarnya yang di awal tadi? Fidari jar majrur di sini menempati posisi fi mahalli rafin khabar. Nah, itu ya. Nah. Kemudian contoh dorobnya apa? Contoh dorobnya yang tadi waladaina. Waladaina mazid. Waladaina mazid. Nah. Dan di sisi kami ada tambahan. Ya. Waladaina mazid. Nah, di sini lada dorob nanya mudafun ilai. Lada ni dorob nanya mudafun ilai. Dorob dan mudafun ilai sebagai apa? Khobar muqaddam, khobar yang diawalkan. Kemudian mazid mubtada'nya. Nah. Apa yang kedua? Musawik yang kedua apa tadi? Yang sudah ditulis. Diawali oleh istifham. Istifham. Contohnya a'ilahun ma'allah. A'ilahun ma'allah. Nah. Di sini hamzah istifham ilahunnya sebagai mubtada'. Nakiro enggak? Nakiro. Ma'a dorob lahul jarala Allah sebagai mudafun ilai. Dorob dan mudafun ilai fi mahli rafin khobar. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga apa? Diawali oleh? Diawali dengan nafyun. Nafyun. Apa contohnya? Ma'adholimun. Ma'adholimun najihun. Najihun. Nah, dholimun di sini isim nakiro bukan? Iya. Nakiro sebagai apa? Sebagai mutada. Najihun khobarnya. Nah, kemudian yang keempat. Yang keempat mutada yang disifati. Mutada yang disifati. Aduun. Aduun. Ini nakiro kan aduun? Iya. Iya enggak? Akilun. Akilun sifatnya. Aduun akilun. Ini aduun mutada. Aduun mubtada akilun sifatnya. Khairun khobarnya. Nah, khairun khobarnya. Musuh yang berakal lebih baik. Nah, ini khobarnya. Min sadikin jahilin. Sadikin jahilin jar majrur. Min harful jar sadikin majrur, jahilinnya sifat. Nah, ini syaitnya aduun di sini, mubtada yang nakira. Apa yang kelima? Mudab kepada nakira ya, mudab kepada nakira. Nah, contoh qalamu hibrin yang kemarin malam kita bahas di judul-judul suglo ya. Qalamu hibrin golin atau rakhisun. Nah, boleh golin, boleh rakhisun. Qalamu hibrin apa artinya? Pena tinta golin adalah pena yang mahal atau rakhisun adalah pena yang murah. Apa yang di buku tadi ditulis? Contohnya. Amalu birin. Nah ini. Perbuatan bir, perbuatan baik. Yanfa'uka. Bermanfaat bagimu. Yanfa'uka. Alamu amalu birin amalu mubtada wa huwa dan dia mudhof, birin mudhofun ilai. Yanfa'uka fi'il mudhari ya. Fa'ilnya huwa kembali ke amal. Kapnya maful bihi. Dan jumlah fi'il dan fa'il yang nanti akan kita bahas khobar jumlah ini sebagai khobar. Nah, satu lagi apa tadi? Mubtada yang beramal. Mubtada yang beramal. Contohnya rogbatun fil khairi. Fil khairi khairun. Khairun nam rogbatun mubtada dan dinakira. Kenapa bisa? Karena dia beramal. Beramal kepada apa? Jar majrur setelahnya. Karena jar majrur itu biasanya atau dorob dia beramalnya untuk fi'il. Namun di sana ada isim-isim yang beramal fi'il. Nah, seperti rokbatun di sini masdar beramal fi'il. Nah, dan jar majrur di sini sudah menjadi keharusan untuk masdar seperti rokbatun karena dengan ada jar majrur menjadi jelas artinya. Nah, mana amalnya fil khairi, jar majrur di sini yang dia tuh harus punya muta'alliq kepada siapa? Kepada mubtada. Artinya mubtada beramal karena memiliki muta'alliq. Khairun, nah, khairun sebagai khabarnya. Nah, itu ya. Barakallahu fikum. Nah, setelah mengerti tentang mubtada itu secara asal berupa isim ma'rifat dan contoh-contohnya tadi sudah disebutkan, kemudian setelah itu kita sebutkan tentang mubtada yang bisa isim nakirah dengan musawwik. Nah, berikutnya kita masuk ke matan, melanjutkan tentang pembagian khobar. Nah, silakan Abu Isa dibaca, membaca matan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, wal khabaru kismani mufradun wa ghairu mufradin. Nam, khabar terbagi menjadi dua, mufrad dan yang tidak mufrad. Nam, arti khabar mufrad yaitu khabar tersebut bukan berupa jumlah dan bukan berupa sibul jumlah. Ya, apa arti khabar mufrad? Bukan jumlah, bukan sibul jumlah. Nah, berarti antum harus memahami apa itu jumlah dan sibul jumlah, gitu kan? Nam, baca. Fal mufradu nahwu zaidun qaimun. Nah, sebentar. Ya, lanjutan. Biar jelas, lanjutan. Wa ghairul mufradi arba'atu asya'a. Nah, di sini dan yang bukan mufrad ada empat. Khabar yang tidak mufrad ada empat. Nah, lanjutan. Al jaru wal majruru. Jar majrur, khabar berupa jar majrur. Nah. Wad dharfu. Dan dharaf. Wal fi'lu ma'a fa'ilihi. Dan fi'il bersama fa'ilnya. Wal mubtada'u ma'a khabarihi. Dan mubtada' bersama khabarnya. Nah, itu empat perkara ya. Artinya apa? Khabarnya berupa jar majrur atau berupa dharaf. Jadi, nah, yang jar majrur pertama, yang kedua berupa dhorob, yang ketiga berupa fi'il dan fa'il, yang keempat berupa mutada' khobar. Nah, ada empat kan. Nah, lanjutkan. Nahu qawlika zaidun fid dari wa zaidun indaka wa zaidun qama abuhu wa zaidun jariyatuhu dhahibatun. Nah, barakallahu fikum. Itu contoh-contohnya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan melihat papan tulis. Kita jelaskan jawaban tulis. Nah, yang pertama khobar berupa khobar mufrad ya. Nah, apa contoh yang di buku? Qaimun. Nah, di i'rab zaidun mubtada'un marfu'un alamat rafi'i dhammah qaimun khobarun marfu'un alamat rafi'i dhammah. Nah, maksud dari khobar mufrad bukan jumlah atau bukan sibul jumlah, bukan empat perkara. Empat perkara tadi kalau dirangkum namanya jumlah dan sibul jumlah. Nah, yaitu apa? Bukan empat perkara ini. Pertama berupa jar majrur tadi ya, jarun wal majrur. Contohnya apa di buku? Zaidun fidari, bukan? Fidari apa? Zaidun fidari. Ya, Zaidun fidari. Nah, perhatikan. Zaidun mubtada'un marfu' alamat rafi'i dhamma fi harful jar adar majrur bi fi wa alamat jarihi kasra wal jar wal majrur fi mahali raf'in khabar. Jar majrur fi mahali raf'in khabar. Zaidun tadi sebagai mubtada'. Nah, berarti ini yang dimaksud dengan yang bukan mufrad yang pertama, yaitu kita mengucap fi harful jar adar isim majrur. Diulang. Zaidun mubtada fi harful jar dar isim majrur. Jar majrur jumlah fi mahal. Jar majrur sibul jumlah. Jar majrur sibul jumlah. Fi mahal rafin khabar. Naam. Mengucapnya berbeda dengan zaidun qaimun. Kalau zaidun qaimun tadi diucap zaidun mubtada qaimun khabar. Langsung mengucap khabar. Kalau ini Zaidun mubtada fi harful jar. Bukan mengucap Zaidun mubtada fi khobar. Nah, bukan kan? Nah itu yang dimaksud dengan khobar ghairu mufrad. Artinya kita enggak ngucap khobar, enggak. Yang kita ucap jumlahnya atau sibul jumlahnya. Fi harful jar dar majrur didi. Nah, kemudian yang kedua apa tadi? Dorof. Contohnya apa dorof di situ? Dorof. Khobar berupa dorof. Contohnya? Yang dimatan. Hah? Zaidun indaka. Ya. Zaidun indak. Nah, ini juga hampir sama ngirobnya dengan jar majrur. Kita ucap Zaidun mubtada'un marfu'un alamat rafi'i dhamma inda dhorob. Nah, wa huwa mudhof ka fi mahalli jarin mudhofun ilai. Setelah itu ngucap apa? Dhorob wa mudhofun ilai sibul jumlah. Sibul jumlah. Fi mahalli rafi'in khobar. Nah, ya. Berarti kita ucap indah dorob, jangan mengucap indah khobar. Zaidun mubtada indah dorob. Wahu mudhof kaf fi mahalli jarin mudhofun ilai. Dorob dan mudhofun ilai fi sibul jumlah. Dorob dan mudhof ilai itu adalah sibul jumlah. Maksudnya untuk memahamkan pembagian berikutnya. Kalau antum mengucap dorob dan mudhofun ilai fi mahalli rafin khobar sudah selesai tanpa menyebut sibul jumlahnya. Nah, berarti yang ketiga, apa yang ketiga? Khobar berupa mubtada dan ma'a khobarihi. Ya. Ini istilah lainnya disebut jumlah ismiyah. Nah, ini yang ketiga, fa'il fi'il ma'a fa'ilihi. Al-fi'lu ma'a fa'ilihi. Diulang. Yang ketiga adalah al-fi'lu ma'a fa'ilihi. Fi'il bersama dengan fa'ilnya. Maka ilihi ini disebut dengan jumlah khobar jumlah. Nah, kemudian apa lagi yang keempat? Al mubtada'u ma'a khobarihi. Nah, ini yang fi'il ma'a fa'ilihi dan mubtada' ma'a khobarihi disebut khobar jumlah. Yang tadi disebutan khobar ada yang jumlah, ada yang sibul jumlah. Itu ya. 6. Disebut khobar jumlah. Nah, kita sekarang kita pecah khobar jumlah ini. Yang pertama al fi'lu ma'a fa'ilihi disebut khobar jumlah fi'liyah. Disebut apa? Jumlah fi'liyah. 6. Contoh jumlah fi'liyah, antum bikin kalimat koma Abu Zaidin. Apa artinya? Berdiri bapaknya Zaid. Nah, jumlah fi'liyah bukan ini. Jumlah fi'liyah karena koma fi'il madi, abunya fa'il dan dia mudhof, ya kan? Zaidin mudhofun ilai. Nah, ini disebut jumlah fi'liyah. Kemudian pembahasan kita apa? Buat ini menjadi khobar. Nah, itu buat jumlah fi'il ini menjadi khobar. Koma Abu Zaidin ini baru jumlah fi'liyah. Kita masukkan dalam khobar. Kita buat Zaidun koma Abuhu. Zaidun koma Abuhu. Zaidunnya diganti hak yang belakang ya, karena domir kan. Zaid bapaknya berdiri. Koma Abu Zaidin. Nah, Abu Zaidin kalau diringkas menjadi apa? Abuhu kan? Zaidun koma Abuhu. Zaidun sebagai apa? Mubtada koma fi'il madi abuhu fa'il wa huwa mudhof hanya fi mahalli jarin mudhofun ilai. Jumlah fi'il dan fa'il, jumlah fi'il dan fa'il ini jumlah apa? Jumlah fi'liyah sebagai khobar. Nah, itu kan berarti khobarnya berupa jumlah, ada fi'il ada fa'il. Nah, gitu ya. Nah, kemudian contoh lain atau ke situ, ke nomor 4. Berupa apa tadi yang keempat? Al-mubtada'u ma'a khobarihi. Nah. Yang keempat, khobar yang keempat adalah mubtada' ma'a khobarihi. Disebut apa? Jumlah ismiyah. Ini disebut jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah artinya dia apa tadi? mubtada dan khobar. Kita bikin mubtada dan khobar. 6. Abu Zaidin Maridun. Apa artinya? Bapak Zaid sakit. Bapak Zaid adalah orang yang sakit, ya. Abu sebagai apa nih? Mubtada. Wa huwa mudhaf. Zaidin mudhafun mudhaf ilai. Maridun khobar. Ini berarti kita dapati mudhaf dan khobar kan? Buat mudhaf khobar ini menjadi khobar. Nah, bagaimana kalimatnya? Bikin kalimat Zaidun Abuhu Maridun. Nah, lihat i'rab yang di atas itu titip pindah aja ke bawah. Itu kan? I'rab yang di atas pindah ke bawah. Tinggal i'rab Zaidun yang belum ada. Iya enggak? Kita i'rab Zaidun mubtada awal. Nah, mubtada yang pertama. Marfu alamat rafihi doma. Abuhu mubtada tsani. Mubtada kedua. Marfu alamat rafihi wawu. Wahu mudhaf alha fi mahalli jarin mudhafun ilai. Maridun khobar untuk mubtada tsani kedua. Marfu alamat rafihi doma. Wal jumlah mubtada kedua dan khobarnya. Wal jumlah minal mubtada tsani wa khobarihi fi mahalli rafin khobar lil mubtada awal. Nah, itu. Jadi yang namanya khobar jumlah itu mengandung mubtada dan khobar. Khobar jumlah ismiyah mengandung mubtada dan khobar. Khobar jumlah fi'liyah mengandung fi'il dan fa'il. Mengandung fi'il dan fa'il. Nah, ini pelajaran apa ini? Khobar ini harus dikuasai ya. Karena apa? Karena nanti pelajaran-pelajaran berikutnya kalau untuk mengerti tentang mudadak dan khobar akan mudah. Pelajaran-pelajaran berikutnya kalau belum mengerti mudadak dan khobar, nanti pelajaran berikutnya susah dimengerti. Nah, karena yang mudadak khobar dan fi'il fa'il atau fi'il naibul fa'il itu arkanul kalimah, rukun kalimat. Sebelum kita memahami kalimat-kalimat penyempurna, maka harus kita pahami rukunnya dulu. Nah, karena itu tadi disebutkan di awal pelajaran tentang apa? Mubtada yang berupa isim nakira, gitu ya. Nah. Kalau kita rinci pembahasan mubtada khobar itu sangat luas. Nah, namun antum bisa mendapatkan tambahannya nanti di kitab yang lain atau di kitab Al-Mumtah fi Ilmi Nahwi. Nah, di sini yang pokok-pokoknya aja yang kita bahas. Yang di matan jurumiyah ini. Dan ada pokok lain yang enggak dibahas, namun dianggap nanti bisa antum pelajari di kitab itu. Nah, sekarang bisa mengerti tentang pembagian khobar. Ulang, pembagian khobar. Khobar terbagi berapa? Bagi 4. Yang di jurumiyah terbagi 4. Pertama, jar majrur, dzaraf. Kemudian fi'il dan fa'ilnya, kemudian mubtada dan khobarnya. Bahasa ringkasnya, jar majrur dan dzaraf disebut sibul jumlah. Lihat apa tulis, ana kasih lingkar. Jar majrur dan dzaraf disebut sibhul jumlah. Apa sibhul jumlah? Artinya yang menyerupai kalimat. Yang menyerupai kalimat. Nah, itu ya. Baik kalimat. Kemudian setelah itu fi'il dan ma'a fa'ilihi, al-fi'lu ma'a fa'ilihi, al-mubtada'u ma'a khobarihi disebut apa di sini? Disebut khobar jumlah. Nah, disebut khobar jumlah. Khobar jumlah. Kenapa? Karena ada jumlah di situ berupa fi'il dan fa'il, mubtada dan khobar. Nah. Rukun kalimat enggak semua ini fi'il fa'il. Yeah. Fi'il fa'il rukun kalimat. Mubtada khobar rukun kalimat enggak? Rukun kalimat. Jadi jumlah itu itulah jumlah. Fi'il fa'il atau mubtada khobar. Sibul jumlah apa itu? Dorob dan jar majrur. Itu sibul jumlah. Nah, jadi ringkasnya mubtada yang selain mufrad terbagi menjadi dua. Yang pertama jumlah, yang kedua sibul jumlah. Jumlah ada dua, jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah fi'il dan fa'il. Jumlah ismiyah mubtada dan khobar. Gitu ya. Kemudian sibul jumlah dzaraf jamak mudhof ilai atau jar majrur ibu jumlah. Naam, barakallahu fikum. Kalau antum mengatakan ini khobarnya jumlah, berarti antum harus bisa mengerti jumlah apa? Ismiyah atau fi'liyah? Cirinya apa? Kalau jumlah isminya diawali isim, karena itu i'rabnya mubtada. Kalau jumlah fi'liyah diawali oleh fi'il, karena itu i'rabnya sebagai fi'il setelahnya fa'il. Naam. Kita perbanyak contoh ya. Untuk contoh sibul jumlah. Nah, yang dorob. Nah, antum akan mengerti nanti pembahasan di maful fihi, membahas maful di mansubat ada pembahasan maful fihi tentang dorob. Di sana akan disebutkan tentang dorob zaman dan dorob makan. Ada dorob yang mukhtas, ada dorob yang ghairu mukhtas. Nah, macam-macam dorob itu semuanya bisa menjadi khobar. Naam. Barakallahu fikum. Bisa menjadi khobar. Seperti kita ucap, misalkan dorob di situ, contohnya yom. Nah, yom kita bikin kalimat yang mubtada ya. Zaidun. Jangan yom. Kalau yom nanti cocoknya untuk jumlah fi'il, untuk ini, untuk pelengkap, bukan untuk khabar. Nah, Zaidun fidar, Zaidun amamaka. Bukan. Zaidun yang dorob ya. Amamaka. Nah, amamaka, Zaid di depanmu. Ini dorob. Memiliki arti apa? Amam, dorob tempat. Nah, Zaidun apa lagi? Fauqaka, Zaid di atasmu. Fauqaka, ini dorob juga. Fauqaka. Nah, atau yang sekarang yang masuk ke jar majrur, Zaidun fidar, Zaidun ala, pakai ala, alal kursiyi, Zaid di atas kursi. Nah, Zaidun apa lagi? Tahta masuknya ke ini, ke dorob. Nah, dan lain sebagainya. Akan lebih paham tentang pembahasan ini ketika kita bahas tentang dorob. Nah, kalau huruf jar sudah pernah kita lewati di awal kitab ya, macam-macam huruf jar. Nah, itu huruf-huruf itu disebut huruf jar. Ada sedikit kesamaan atau ada samaan antara dorob dan huruf jar. Apa kesamaannya? Isim setelahnya majrur. Sehingga terkadang ada sebagian ikhwan yang keliru mengatakan dorob sebagai huruf jar, gitu. Atau mengatakan huruf jar sebagai dorob. Nah, itu terkadang keliru. Kenapa? Karena isim setelahnya semuanya majrur. Iya enggak? Nah, bedanya apa? Kalau dorob isim setelahnya mudhof ilai majrurnya, kalau huruf jar isim setelahnya majrur karena huruf jar itu. Nah, dan bagaimana membedakannya? Membedakannya dengan menghafal. Menghafal nama-nama huruf jar, hafal jumlahnya terbatas. Nah, ada kurang lebih 15 huruf jar tinggal dihafal ya. Kemudian ada juga dorob. Dorob tinggal dihafal juga, jumlahnya terbatas. Nah, setelah bisa membedakan, bisa menghafal, nanti antum bisa membedakan ini dorob, ini huruf jar. Nah, syaitnya dorob dan huruf jar ini bisa menjadi sibul, disebut sibul jumlah. Dorob jar majrur, dorob dan mudhofun ilaih disebut sibul jumlah yang bisa menjadi khobar. Itu syaitnya. Apakah hanya menjadi khobar? Irobnya enggak mesti jadi khobar, tergantung susunan kalimat. Kalau antum berkata sumtu yomal khomisi, aku puasa hari Kamis. Sumtu fi'il fa'il, yoma di sini dorob, wahwa mudhof, al khomisi mudhofun ilaih. Apa irobnya? Dorob. Bukan khobar lagi. Ya. Jadi jar dan majrur atau dorob itu tidak selalu menjadi khobar. Bisa irobnya sebagai dorob itu sendiri, yaitu maful fihi mansub. Sumtu fi'il dan fa'il, so, yauma maful fihi mansub, maf'ulun fihi mansub atau dorob mansub. Alamatun nasbihi fathah wahu mudob al-khomisi mudobun ilai. Nah, sekarang masuk ke contoh lain untuk jumlah fi'liyah. Contoh Zaidun koma abuhu. Nah, untuk jumlah fi'liyah, khobar jumlah fi'liyah. Zaidun koma abuhu. Contoh lain apa? Zaidun koma akuhu. Atau Zaidun komat. Zaidun omat. Siapa? Ummuhu. Atau Zaidun komat ukhtuhu. Nah, itu ya. Nah, Zaidun koma. Kalau Zaidun koma, apa irobnya? Tadi kan Zaidun koma abuhu, Zaidun komat umuhu. Sekarang kalau Zaidun koma, di belakang koma enggak ada apapun. Apa irob Zaidun? Zaidun mubtada. Apa irob koma? Nah, fi'lun madin mabni alal fathi wa fa'iluhu. Apa fa'il Abu Sofnat? Zaidun koma, apa fa'ilnya? Zaidun koma. Fa'ilnya? Fa'ilnya Zaidun. Zaidun koma. Fa'ilnya adalah? Huwa. Huwa kembali ke? Zaidun. Zaid. Nah itu. Ini juga jumlah fi'liyah. Sama. Meskipun koma sendirian nih. Tertulis koma sendirian ya. Zaidun koma. Zaidun mubtada'un marfu' alamat rafihi doma. Koma. Fi'lun madin mabni alal fathi. Wa fa'iluhu damir mustatir jawazan takdiruhu huwa ya'ud ila Zaid. Wal jumlah tu minal fi'lil wal fa'il, jumlah dari fi'il dan fa'il yang fa'ilnya huwa tadi, fi mahali rafin khobar. Nah, mengerti ya? Nah, ini juga masih ini. 6. Zaidun koma. Zaidun ya, 6. Ini contoh-contoh tambahan untuk jumlah fi'liyah. Sekarang yang masuk contoh tambahan jumlah ismiyah. Zaidun tadi apa? Abuhu maridun. Zaidun ummuhu maridatun. 6. Zaidun abuhu qoma. Zaidun abuhu qa'imun. Berarti kan bercampur fi'il namun masih disebut jumlah ismiyah. Zaidun abuhu qa'imun. Zaidun ummuhu qomat. Campur fi'il kan? Atau garis miring ini sama artinya. Zaidun ummuhu qa'imatun. Nah itu. Zaidun abuhu maridun. Zaid bapaknya sakit. Zaidun ummuhu maridatun. Zaid ibunya sakit. Ya. Zaidun abuhu qaimun. Zaid bapaknya qoma. Zaidun abuhu qoma. Zaid bapaknya berdiri. Zaidun ummuhu qomat. Zaid ibunya berdiri. Semuanya disebut jumlah khobar berupa jumlah ismiyah. Karena yang untuk melihat adalah awalnya. Nah, awal dari khobar itu berupa isim bukan? Isim meskipun nah, di belakangnya ada fi'il kan? Seperti yang ditulis apa tulis? Lihat i'rabnya. Zaidun abuhu qoma. Zaidun mubtada'un marfu'un alamat rafihi doma. Abuhu abu mubtada' sanin. Tadi kan Zaidun mubtada' awal marfu' alamat rafihi doma. Abuhu abu mubtada' sanin marfu' alamat rafihi wawu wa huwa mudhaf alha fi mahalli jarin mudhafun ilai. Qoma fi'lun madin mabni alal fathi wa fa'iluhu damir satir jawazan takdiruhu huwa ya'ud ila abuhu. Wa jumlatu minal fi'il lal fa'il fi mahali rafin khobar lil mubtada' sani mubtada' dua. Nah, gitu ya. Jumlah minal fi'il lal fa'il khobar lil mubtada' sani. Lalu ada lagi ngucap wa mubtada' sani wa khobarihi khobar lil mubtada' awal. Nah, double-double ngucapnya kan. Diulang nanti coba siapa yang ngerap ini. Zaidun mubtada'un awal marfu alamat rafihi doma. Abuhu abu mubtada' sani wahu mubtada' sani marfu alamat rafihi wawu wahu mudhaf alha fi mahalli jarin mudhafun ilai. Qoma fi'lun madin mabni alal fathi. 6. Wa fa'iluhu damir satir jawazan takdiruhu huwa ya'ud ila abuhu. Nah, wal jumlatu minal fi'il wal fa'il khobar lil mubtada sani. Wal jumlah mubtada sani wa khobaruhu khobar lil mubtada awal. Naam. Zaidun umuhu qomat. Siapa yang i'rab? Zaidun umuhu qomat. Ini masih khobar berupa jumlah ismiyah. Zaidun umuhu qomat. Sama dengan mengucap Zaidun qomat, Zaidun umuhu qaimatun. Abu Isa. Mencoba. Dipegang mic ya. Zaidun umuhu qomat. Zaidun mubtada'un awal marfu'un alamatu rafihi dhammah. Zaidun mubtada'un awal marfu'un alamatu rafihi dhammah. Ummuhu ummuhu mubtada'un tsani. Mubtada'un tsani marfu'un alamatu rafihi dhammah. Marfu'un alamatu rafihi dhammah. Wa huwa mudhaf wal ha fi mahalli raf fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Naam. Kemudian qamat. Qamat. Qamat fi'lun madin mubniun al fathi fi mahall mubniun al fathi. Wa fa'iluhu dhamir mustatir taqdiruhu hiya ya'ud ila ummuhu. Nah, mustatirnya hiya ya'ud ila ummuhu. Wal jumlatu jumlatun fi'liyah min fi'il wal fa'il khabarun lil mubtada tsani. Ya, khabar untuk mubtada kedua. Lalu setelah itu wal jumlah minal mubtada tsani tsani wa khabarihi fi mahalli raf'in lil mubtada awal. Khabar lil mubtada awal. Nah, itu. Nah, ya. Jadi harus bisa mengerti tentang khobar jumlah. Khobar jumlah ini disebut anak kalimat. Anak kalimat. Nah, di sana ada namanya jumlatul kubra dan jumlatul sughra. Kalimat besar dan kalimat kecil. Kalimat besar artinya kalimat yang mengandung kalimat yang memiliki anak. Nah, itu jumlah kubra. Kalau jumlah sughra, kalimat yang tidak memiliki anak kalimat. 6. Kalau jumlah sughra antum mengucap Zaidun maridun, itu jumlah sughra. Kalimat kecil, Zaidun maridun. Jumlah kubranya Zaidun abuhu maridun, jumlah kubra. Dan anak kalimat bisa kadang satu, bisa kadang dua. Nah, di sini cukup satu. Sebentar, di sini ada berapa? Zaidun umuhu qomat. Ada dua anak kalimat. Iya. Ada berapa anak kalimat Pak Yogi pada Zaidun abuhu koma? Dua anak kalimat. Ada dua anak kalimat. Anak kalimat yang pertama apa? Koma. Koma ini anak kalimat. Karena dia menjadi khobar kan? Iya. Jumlah. Lalu anak kalimat kedua? Abuhu koma. Anak kalimat kedua. Iya. Iya enggak? Iya. Mana jumlah kubronya? Zaidun abuhu koma. Nah ini. Jadi kalau pembahasannya dibahasakan dengan jumlah kubro sama jumlah sughro. Nang pembahasan itu sama dengan kita mengucap mubtada awal, mubtada kedua, atau kita bahasakan adalah mubtada berupa jumlah, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, atau sibul jumlah yang berupa dharab dan jar majrur. Nah, barakallahu fikum. Nah, bisa dimengerti tentang ini. Kalau ada yang enggak mengerti atau ingin catatan yang apa yang kami sebutkan, buka channel Telegram kami Ilmu Sharaf. Di situ pernah kita bahas tentang fawaid nahwu, ya, tentang mubtada khobar. Pernah kurang lebih sebulan yang lalu pernah kami posting tentang pembahasan mubtada dan khobar. Nah, disebutkan secara ringkas yang tadi disebutkan tentang mubtada secara asal berupa isim ma'rifat, khobar berupa isim nakira, tentang musawwik musawik bagi mubtada ketika nakiro, tentang bentuk khobar yang berupa jumlah, sibul jumlah. Terus juga di sana disebutkan tentang khobar kalau berupa jumlah maka harus ada robit. Nah, seingat kami posting itu ada jumlah kalau berupa khobar kalau berupa jumlah maka harus ada robit. Juga ada tambahan tentang bagaimana cara mengi'rab jar majrur ketika sebagai dorob, ketika sebagai khobar. Bagaimana cara mengi'rab dorob dan jar majrur ketika sebagai khobar? Ada dua wajah. Di mana didapatkan? Bisa didapatkan ini di channel dibaca kemudian disalin, ya. Cara mengi'rabnya ada di sana, disalin. Akan lebih ringkas karena target kita bukan meluas di sini. Targetnya memahami matan. Dan untuk memahami matan menyampaikan yang sudah disampaikan itu sudah cukup. Nah, untuk lebih paham lagi dengan tambahan beberapa tambahan, silakan di channel itu dibaca. Yang disampaikan di channel juga sekitar 50% dari yang kami tulis di buku itu yang nanti mau diterbitkan. Maksudnya belum semua terkupas, belum semua terbahas pembahasan Mubtada Akhbar itu, hanya sekitar 40% atau berapa persen yang baru disampaikan. Nah, masih ada pembahasan lain yang nanti pembahasan itu bisa dibaca di bukunya, buku yang nanti kalau diterbitkan insyaallah. Nah, semoga Allah Taala memberikan kemudahan untuk bisa menerbitkan buku tersebut dan bisa menyebar di tengah-tengah kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Nah, ada pertanyaan? Atau kita tutup terlebih dahulu kemudian setelah itu tanya jawab. Gitu ya. Nah, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.